Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ayyuhan nas. Ma'asyiral muslimin, para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita limpahan karunia-Nya, kenikmatan-kenikmatan lahiriah, kenikmatan-kenikmatan batiniah. Satu di antaranya ialah kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Allah memberi kemudahan dan kesempatan kepada kita bisa bermajlis, berkumpul di Masjid Allah yang mulia ini dalam rangka untuk mengkaji bimbingan Islam terkait dengan sikap rakyat kepada penguasanya. Kaum muslimin rahimakumullah, tema ini serasa sangat penting untuk diuraikan, disampaikan kepada segenap kaum muslimin, terkhusus kepada pihak pemerintahan kita. Alasan yang pertama ialah dikarenakan pada akhir-akhir ini, tidak hanya di Indonesia Raya ini, namun juga banyak di belahan dunia, banyak dari kalangan kaum muslimin secara khusus, sikap-sikap yang mereka tunjukkan kepada para penguasanya banyak yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Ini yang terjadi. Sisi yang kedua ialah sebagai upaya penjelasan, pelurusan, penyuluhan kepada kaum muslimin tentang bimbingan Islam yang sesungguhnya di dalam menyikapi penguasanya, terutama kaum muslimin rahimakumullah, ketika mendapati penguasanya dinilai sebagai penguasa yang kurang ideal, penguasa yang dinilai sebagai penguasa yang kurang adil, atau penguasa yang bahkan mungkin dinilai sebagai penguasa yang zalim, atau penguasa yang mungkin fasik, atau penguasa-penguasa yang tidak aspiratif, yang kurang memperhatikan aspirasi masyarakatnya, atau penguasa yang dinilai sebagai penguasa yang mungkin mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dianggap berseberangan dengan aspirasi kaum muslimin. Maka bimbingan Islam dalam menyikapi sang penguasa dalam kondisi yang semacam itu, lebih-lebih lagi harus sampaikan kepada kaum muslimin supaya mereka lurus dalam bersikap, benar dalam bersikap, sesuai dengan bimbingan Islam dalam bersikap. Sekaligus kaum muslimin rahimakumullah menggambarkan dan menjelaskan kepada kita tentang keindahan Islam, keindahan bimbingan-bimbingan Islam, kemuliaan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dengan kita memaparkan, menjelaskan secara sungguhnya bagaimana sikap seorang rakyat, para rakyat kepada sosok penguasanya dan segenap penguasanya. Kaum muslimin rahimakumullah, tema ini akan lebih banyak mengulas ayat Al-Quranul Karim, hadis-hadis Rasulullah SAW, penjelasan-penjelasan para ulama terkait dengan tema yang dimaksud, sehingga tema ini dipandang dari sudut syariat, dipandang dari sisi pandangan Islam, sedikitpun tidak ada pandangan-pandangan selain itu, entah pandangan politik atau pandangan-pandangan yang lainnya. Murni kita pandang dengan pandangan syariat. Maka seorang yang muslim yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, yang beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, harus siap menerima, mengilmui dan mengamalkan, mempraktikkan apa yang dibimbingkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam dalam hadis-hadisnya, dan yang dibimbingkan oleh para ulama kita dalam keterangan-keterangan mereka. Baik bimbingan tersebut sesuai dengan hati mereka, sesuai dengan harapan mereka, ataukah bimbingan-bimbingan yang ada ini berseberangan dengan hati mereka, berseberangan dengan aspirasi mereka, berseberangan dengan pandangan mereka. Seorang mukmin yang benar imannya, seorang mukmin yang jujur keimanannya, akan mengedepankan agamanya, mengedepankan bimbingan syariatnya dibandingkan dengan pandangan pribadinya atau ego pribadinya atau aspirasi pribadinya. Sehingga saya tekankan sekali lagi, barakallahu fikum, tema ini akan kita angkat, akan kita kaji dengan sudut pandang syariat. Maka masing-masing kita harus siap-siap mengilmuinya, menerimanya dan mengamalkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kaum muslimin rahimakumullah, tema ini mengharuskan kita untuk mengulas beberapa bab pembahasan untuk bisa lebih mudah diserap, dipahami. Yang pertama ialah tentang kedudukan penguasa, kedudukan pemerintahan dalam pandangan Islam. Yang kedua, itu merupakan perkara inti dari tema kita, ialah bagaimana bimbingan Islam dalam menyikapi penguasa, terutama ketika mendapati penguasa-penguasa yang tidak adil. Adapun yang pertama, kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah dalam pandangan Islam, kedudukan seorang penguasa yang tertinggi di sebuah bangsa, di sebuah negara, apakah dulu dikatakan sebagai khalifah, atau dikatakan sebagai amirul mukminin, atau dikatakan sebagai imam, atau dikatakan sebagai amir, atau dikatakan sebagai sultan, atau dikatakan sebagai presiden, atau nama-nama lain dari nama-nama yang ada di zaman sekarang ini, nama untuk kepala negara tertinggi sebuah bangsa, sebuah negara. Dan nanti dalam pandangan Islam menyeluruh, dari mulai yang tertinggi presiden sampai yang paling bawah Pak Lurah. Dalam Islam kaum muslimin rahimakumullah, sosok penguasa memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Memiliki kedudukan yang sangat-sangat tinggi dalam Islam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah, dari Abu Bakr Al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, as-sultanu dhillullahi ta'ala fil ardi, faman akramahu akramahullah, wa man ahanahu ahanahullah. Yang namanya penguasa, sultan, adalah naungan Allah di muka bumi. Naungan Allah di muka bumi. Maka barang siapa yang memuliakan penguasa, Allah akan muliakan dia. Dan barang siapa yang menghinakan penguasa, maka Allah akan hinakan dia. Hadis ini kaum muslimin rahimakumullah menjelaskan kepada kita betapa penguasa dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi, dikatakan sebagai dhillullahi ta'ala fil ardi, naungan Allah di muka bumi ini. Sebab penguasalah yang punya hak paten, hak khusus untuk menjalankan hukum-hukum yang ada. Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh individu-individu rakyat. Hanya penguasa yang mendapatkan izin syar'i untuk menerapkan hukum-hukum yang ada. Sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan oleh individu-individu masyarakat. Sehingga dikatakan sebagai dhillullahi ta'ala fil ardi, naungan Allah di muka bumi ini. Masyarakat itu akan mulia, masyarakat itu akan mendapatkan kebahagiaannya, kesejahteraannya, kedamaiannya, kemaslahatan duniawiyahnya, manakala masyarakat tersebut memuliakan penguasanya. Oleh karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan tegas, barang siapa yang memuliakan penguasa, Allah akan muliakan dia. Barang siapa yang menghinakan penguasa, Allah akan hinakan dia. Seseorang itu bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah ketika dia memuliakan penguasanya. Kemuliaan seorang hamba, kemuliaan masyarakat tergantung sejauh mana mereka memuliakan penguasanya. Dikaitkan langsung dengan penguasanya. Dan kehinaan seorang hamba juga demikian, dilihat sejauh mana mereka menghinakan penguasanya. Semakin dia memuliakan penguasanya, semakin mulia masyarakatnya. Semakin berani menghinakan penguasanya, semakin hina masyarakat tadi. Sangat mulia. Yang disebut hanya penguasa, tidak ada lagi yang lain yang disebutkan di dalam riwayat di atas. Dalam riwayat yang lain dalam Bukhari Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh pihak, ada tujuh golongan Allah subhanahu wa ta'ala akan menaungi mereka pada naungannya di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Kaum muslimin rahimakumullah, perlu dipahami dan diketahui, nanti di hari kiamat ketika seluruh umat manusia dan jin dikumpulkan jadi satu di padang mahsyar, kala itu diberitakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kala itu matahari ditekatkan kepada makhluk Allah Azza wa Jal hanya berjarak 1 mil. 1 mil saja, sangat dekat, sehingga semua hamba Allah merasakan panas yang luar biasa. Mereka semuanya akan berkeringat sesuai dengan kadar dosanya. Ada yang berkeringat sampai telapak kakinya, mata kakinya, betisnya, lututnya, pahanya, pinggulnya, dadanya, mulutnya, sampai ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya sesuai dengan kadar amalnya masing-masing. Pada hari itu, kata Rasul, ada 7 golongan, 7 pihak. Allah subhanahu wa ta'ala memberi naungan kepada mereka. Dengan naungannya, pada hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan yang luar biasa, penghormatan yang luar biasa, pertanda amal mereka sangat besar, sangat mulia, sangat agung. Di saat semua orang merasakan panasnya, dia justru mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla. Yang kali pertama disebut dalam riwayat ini ialah Al-Imamul Adil, penguasa-penguasa, imam-imam yang adil di dalam menjalankan roda pemerintahannya. Itu orang pertama yang disebut, pertanda mereka yang terdepan, pertanda mereka yang paling mulia, pertanda mereka yang paling tinggi martabatnya. Di antara sekian banyak kelompok golongan-golongan tadi yang mendapatkan keutamaan tersebut, penguasa yang paling depan, Al-Imamul Adil. Dikatakan oleh para ulama kita terkait dengan riwayat di atas, mereka menyatakan fal-adilu minal a'immah wal-wulati wal-hukami a'zamu ajran min jami'il anam bi-ijma'i ahli al-islam li'annahum yaqumuna bi-jalfi kulli salahin kamil wa tar'i kulli fasadin syamil. Maka sosok yang adil dari kalangan para imam, para penguasa, para hakim, mereka adalah orang yang paling besar pahalanya dibandingkan dengan seluruh umat manusia dengan kesepakatan kaum muslimin. Sebab penguasa itulah yang menjalankan, yang melaksanakan upaya-upaya mendatangkan semua kemaslahatan yang sempurna. Penguasa itulah yang meredam, yang menolak berbagai macam kerusakan-kerusakan yang menyeluruh. Penguasa yang disinggung dalam riwayat ini pertanda betul-betul Islam memuliakan penguasa, betul-betul Islam memposisikan sosok penguasa di posisi yang paling tinggi, yang paling mulia. Itulah pandangan Islam terkait dengan penguasa yang ada. Oleh karena itulah keberadaan penguasa di dalam sebuah bangsa dan sebuah negara itu betul-betul sangatlah urgen. Ketika tidak ada penguasa, maka yang terjadi adalah hukum rimba, yang kuat menghabisi yang lemah, yang perkasa mencapik-capik yang lemah. Ketika tidak ada penguasa, yang terjadi adalah keributan, ketidakaturan. Semua perkara akan hancur, akan binasa, tidak akan teratur dengan rapi, dikarenakan tidak ada sosok penguasa. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, disebutkan oleh Al-Khallal dalam kitab sunnah, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu pernah menyatakan, la budda lil muslimina min hakim atadhhab huququn nas. Muslimin harus memiliki sosok penguasa yang memimpin mereka. Apakah dibiarkan begitu saja hak-hak manusia akan hilang? Beliau juga menegaskan, wal fitnatu idza lam yakun imamun yaqumu bi amrin nas. Beragam fitnah akan terjadi ketika tidak ada penguasa yang menangani urusan-urusan masyarakat ini. Bahkan diriwayatkan dari sahabat yang mulia Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arba. Beliau menyatakan, "La yuslihun nasa illa amir barrun aw fajir." Tidak ada yang mampu memperbaiki kondisi masyarakat kecuali penguasanya. Baik penguasa yang baik, penguasa yang adil, penguasa yang soleh, atau penguasa yang fajir bahkan. Ditanyakan oleh sebagian mereka, "Ya Amirul Mukminin, hadzal bar fakaifa bil fajir?" Wahai Amirul Mukminin, wahai sahabat Ali radhiyallahu anhu, ini imam yang adil, imam yang baik. Kita sepakat. Lalu bagaimana dengan penguasa yang fajir, penguasa yang fasik? Kok bisa mereka dikatakan sebagai penentu kemaslahatan masyarakatnya? Maka beliau menjelaskan, "Innal fajira yu'amminullahu bihi subul wa yujahidu bihi al-adu wa yaji'ul fai wa tuqamu bihi al-hudud wa yuhajju bihi al-bait wa ya'budullaha fihi al-muslimu amina hatta ya'tiyahu ajaluh." Penguasa yang fajir, walaupun dia fajir, walaupun dia fasik, tetapi melalui penguasa inilah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan jalan-jalan kaum muslimin aman. Jalan raya yang dilalui oleh kaum muslimin itu aman. Dengan penguasa inilah musuh-musuh akan diperangi. Dengan penguasa inilah akan datang harta-harta fai, ghanimah, rampasan perang. Dengan penguasa inilah hukum-hukum had ditegakkan. Melalui penguasa inilah Baitullah Ka'bah, orang berhaji kepadanya. Dan dengan penguasa inilah seorang muslim akan beribadah kepada Allah dengan tentram, dengan aman, dengan nyaman, sampai datang ajalnya dia, dijemput ajalnya oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak kemaslahatannya. Apalagi sosok penguasa yang adil, penguasa yang baik, penguasa yang aspiratif. Tentunya kemaslahatannya lebih jauh lagi, lebih indah lagi, lebih agung lagi. Barakallahu fikum. Seperti itulah pandangan Islam kaum muslimin rahimakumullah terkait dengan masalah penguasa yang ada. Dimuliakan, dihormati. Apalagi mereka menanggung beban yang begitu besar. Di pundak-pundak penguasa inilah beban yang begitu besar mengurusi sebuah bangsa dan negara. Terlebih bangsa dan negara Indonesia Raya ini yang begitu luas, yang begitu lebar, yang begitu besar. Kalau seandainya ada seseorang start dari Sabang sana, di ujung Aceh sana, start menggunakan pesawat terbang, berangkat menuju ke Merauke sana, di ujung Papua sana, dari ujung ke ujung menggunakan pesawat terbang, itu baru bisa berhenti sekitar 11-12 jam non-stop. Dia masih di atas wilayahnya, negaranya, bangsanya, daratannya, lautannya, gunungnya, dan segala macamnya. Ketika Anda barakallahu fikum menggunakan pesawat terbang dari Jakarta menuju ke Jeddah untuk pergi umroh atau pergi haji, Jakarta Jeddah non-stop 10 jam paling maksimal. Anda sudah melewati sekian banyak bangsa, sekian banyak negara, sekian banyak negara sampai ke Jeddah sana. Anda melewati Malaysia, Singapura, terus Sri Lanka, Kolombo, India, terus Yaman, terus negara-negara teluk, terus sampai ke Saudi Arabia. 10 jam sudah melewati sekian banyak negara, sekian banyak bangsa. Anda dari Sabang sampai Merauke 12 jam masih Indonesia. Itu pertanda bangsa kita sangat besar, sangat luas, sehingga tanggung jawab penguasa di pundak mereka juga sangat besar, sangat luas. Maka sangat dimuliakan betul sosok penguasa dalam Islam, dikarenakan di pundak mereka lah tanggung jawab yang begitu besar dalam mengurusi sebuah bangsa dan negara. mengurusi kemaslahatan rakyatnya, urusan duniawiyah mereka, urusan agama mereka, dan yang lain-lainnya. Luar biasa besar, sebuah pekerjaan yang tidak ringan, yang sangat besar, yang perlu support dari semua masyarakatnya. Barakallahu fiik. Adapun pembahasan yang kedua, yang itu merupakan pembahasan inti kajian kita, ialah bimbingan Islam terkait dengan sikap rakyat kepada penguasanya. Cukup banyak kaum muslimin rahimakumullah, bimbingan-bimbingan yang disebutkan dalam Islam terkait dengan penguasa kita akan disimpulkan menjadi beberapa poin. Poin yang pertama ialah al-bay'atu lahu. Seorang muslim membaiat penguasanya. Dalam hal ini, di negara kita ini adalah presidennya, kepala negara tertinggi di Indonesia Raya ini. Semua umat Islam diharuskan untuk membaiat presidennya. Kalau sekarang ini adalah Bapak Joko Widodo, besok lagi wallah alam siapa, yang penting penguasa negara kita ini. Dan dia seorang muslim, walaupun bukan orang yang adil, walaupun bukan orang yang saleh, walaupun dia dikatakan zalim, walaupun dikatakan sebagai orang yang fajir, dikatakan sebagai ahli maksiat, dikatakan sebagai dan segala macamnya, wajib atas segenap kaum muslimin untuk membaiat beliau. Yang namanya baiat ialah janji setia kepada sang penguasa. Janji setia untuk mendengarkan beliau, mentaati beliau dalam perkara yang baik. Janji setia untuk menjadi warga negara yang baik, warga negara yang taat. Itu namanya baiat, mengikrarkan, meyakini dalam hati, sepenuh hati, beliau sebagai penguasa kita di negara kita ini, terutama untuk kaum muslimin, sebagai imam kita, sultan kita, amir kita, apapun namanya, sebagai penguasa kita. Kalau zaman dahulu kala, barakallahu fikum, yang namanya baiat itu menggunakan tangan, berjabat tangan dengan penguasa sekaligus melafalkan baiatnya, atau semata-mata melafalkan baiatnya, atau dengan cara menulis surat, minimalnya dengan ikrar, meyakini dalam hati yang paling dalam, dengan tanpa ada keraguan, beliau sebagai penguasa kita, pemimpin kita, amir kita, imam kita, sultan kita, presiden kita. Itu namanya baiat. Dalam Islam kaum muslimin rahimakumullah, yang namanya baiat itu hanya diberikan kepada beliau. Semua riwayat, ini kaidah ilmu, semua riwayat, semua hadis yang di dalamnya Rasul memerintahkan kita untuk berbaiat, itu untuk penguasa tertinggi sebuah bangsa, sebuah negara, presiden kita, penguasa kita. Bukan pemimpin jamaah, bukan pemimpin golongan, bukan pemimpin tarekat, tapi penguasa kita. Disebutkan dalam sebuah hadis, datang dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam petikan sabdanya, wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan di lehernya tidak ada bai'at, maka dia matinya mati jahiliyah. Maknanya kata para ulama, dia mati seperti orang jahiliyah terdahulu yang tidak memiliki penguasa. Maknanya dia mati di atas dosa besar, bukan dikatakan kafir. Kita perhatikan di sini ada kata-kata baiat. Di leher dia tidak ada baiat. Kaidahnya kata para ulama, ini ditujukan untuk penguasa tertinggi sebuah bangsa, sebuah negara. Sehingga maknanya barang siapa yang mati dalam keadaan dia tidak mengikrarkan presidennya, penguasanya sebagai penguasa, dia mati jahiliyah. Maka segenap umat Islam wajib, fardu ain tanpa terkecuali, di lehernya harus ada ikatan baiat Maknanya dia harus meyakini, mengikrarkan penguasa dia sebagai sultannya, sebagai imamnya, sebagai amirnya, sebagai presiden dia, yang dia dengarkan, yang dia taati dalam perkara-perkara kebaikan. Bayangkan diancam dengan ancaman yang begitu begitu tegas oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang harus camkan baik-baik, barakallahu fikum. Maka ketika ada seseorang yang kemudian yang pertama memberikan baiatnya bukan kepada penguasa, tapi dia memberikan baiatnya kepada jamaahnya, kepada kelompoknya, pertanda ada yang tidak beres pada kelompok tadi, pada jamaah tadi. Dalam pandangan para ulama kita, itu benih-benih separatis yang harus dihilangkan, dibersihkan. Dikarenakan yang namanya baiat itu hanya untuk penguasa kita yang tertinggi di sebuah bangsa, di sebuah negara. Barakallahu fikum. Ketika ada yang kedua, seorang yang mengaku dirinya muslim, ternyata tidak meyakini, tidak mengakui penguasa yang ada sebagai penguasa dia, sebagai amir dia, sebagai imamnya dia, maka dia dinyatakan matinya mati jahiliyah. Bukan muslim yang baik, bukan muslim yang taat, justru dialah yang dikatakan fasik, yang dikatakan fajir. Pada dia ada perangai-perangai jahiliyah, dikarenakan tidak mau membaiat penguasanya, meyakini penguasanya sebagai penguasa dia. Fallahul musta'an. Sikap yang kedua ialah sikap as-sam'u wa ta'ah lahu fi ghairi ma'siyatillah. Mendengar dan mentaati penguasanya selain dalam perkara maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar, mentaati penguasanya selain dalam perkara maksiat kepada Allah azza wa jalla. Maknanya kaum muslimin diwajibkan dalam Islam menjadi warga negara yang taat, warga negara yang baik, yang siap sami'na wa ta'na kepada penguasanya dalam semua hal, dalam semua kondisi, bagaimanapun kondisi penguasanya, selama penguasanya muslim dan selama perintahnya bukan maksiat kepada Allah azza wa jal. Ini sikap disebutkan dalam Al-Quran, juga disebutkan dalam banyak hadisnya Rasulullah SAW. Di antaranya dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri di kalangan kalian. An-Nisa ayat yang ke-59. Kita perhatikan kaum muslimin rahimakumullah, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman. Pertanda barang siapa yang melaksanakan perintah dalam ayat ini, tanda keimanannya, tanda dia sebagai seorang yang mukmin. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita dengan tiga perkara. Perintah mentaati Allah, termasuk keimanan. Yang kedua, perintah mentaati Rasulullah SAW, tanda keimanan. Dan yang ketiga, perintah mentaati ulil amri, tanda keimanan. Bahkan dalam ayat ini kaum muslimin rahimakumullah, ketaatan kepada ulil amri itu digandengkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Itu menunjukkan ketaatan kepada ulil amri sama seperti ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama seperti mentaati Allah azza wajalla. Sehingga ketika kita mentaati ulil amri, kita sedang beribadah kepada Allah, sedang mentaati Rasul, sedang mentaati Allah, sedang membuktikan keimanan kita kepada Allah azza wajalla. Siapa itu ulil amri? Dijelaskan oleh al-imam Syarafuddin Yahya Ibn Nawawi rahimahullah, dikenal dengan al-imamun Nawawi, salah seorang imam besar madzhab Syafi'iyah pada masanya, yang punya kitab Riyadhus Shalihin Al-Arba'un An-Nawawiyah. Beliau menjelaskan dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim bahwasanya ulil amri di dalam ayat ini adalah para umara, para penguasa-penguasa muslimin. Ini adalah pendapat mayoritas salaf dan khalaf, pendapat mayoritas ahli hadis, ahli tafsir, ahli fiqh dan yang selain mereka. Hampir semua ulama, semua bidang menyatakan ulil amri di sini adalah para umara. Berarti ketaatan kepada penguasa, ketaatan kepada Rasul, ketaatan kepada penguasa, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada penguasa, bukti iman kita kepada Allah, ketaatan kepada penguasa, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Luar biasa. Yang memerintahkan siapa ini? Yang memerintahkan siapa ini? Kapolri, Kapolda, atau Kapolres, atau Bapak Presiden? Yang memerintahkan Allah Rabbul Alamin di dalam Al-Quranul Karim, dan yang dipanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Anda beriman, buktikan dengan ketaatan kepada penguasa. Kalau Anda seorang muslim yang betul-betul iman kepada Allah dan Rasulnya, buktikan dengan ketaatan kepada penguasa. Dalam ayat ini Allah mempersyaratkan satu poin. Allah mengatakan tadi, wa ulil amri minkum, dari kalangan kalian, yakni minal muslimin, dari kalangan umat Islam. Di sini Allah tidak memperinci bagaimana kondisi penguasanya. Yang penting minkum, dari kalangan kalian wahai kaum muslimin, penguasa yang muslim. Mau penguasa adil, itu yang terbaik. Penguasa zalim, penguasa lalim, sadis, fasik, fajir, ahli maksiat, kejam. Yang penting dia muslim. Ini diperjelas dalam banyak hadisnya Rasulullah SAW. Akan saya bacakan beberapa riwayat supaya tergambar di benak kita, di akal kita kaum muslimin rahimakumullah, sejauh mana Islam memerintahkan kita kaum muslimin untuk mentaati penguasa. Nanti akan muncul sebuah kesimpulan, sebegitukah, sejauh itukah, seperti itukah, banyak kahkahnya. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, datang dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, dikeluarkan oleh al-imam Ibn Abi Asim dalam kitab Sunnah dan Ya Hasan. Katanya Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Rasulullah SAW menyatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna la nas'aluka, sesungguhnya kami wahai Rasulullah tidak bertanya kepada engkau, anta'ati manittaqa, kami datang kemari bukan bertanya kepada engkau ya Rasul tentang ketaatan penguasa yang bertakwa. Semuanya sepakat kalau penguasanya adil, yang soleh, yang bertakwa, senang masyarakatnya. Walakin nas'aluka amman fa'ala kada wa kada wa kada wa dzakar syarr. Tapi kami datang kemari ingin bertanya pada engkau ya Rasul tentang ketaatan kepada penguasa yang berbuat begini, begini, begini dan begini. Disebutkan semua kejelekan. Antum mau mengisi begini-begininya itu, mau diisi apa begitu, silakan. Ya mesti kejelekan. Ustaz, bagaimana penguasa kita ini bukan penguasa yang adil, Ustaz? Tuh, apalagi Ustaz, penguasa kita enggak aspiratif, Ustaz. Dua. Ustaz, penguasa kita fasik. Tiga. Ustaz, penguasa kita kejam, sadis, bengis. Ustaz, penguasa kita tidak di atas sunnah. Ustaz, penguasa kita dan menggunakan hukum Islam. Ustaz, sebutkan semua kejelekan. Wa dzakar syarr. Disebutkan semua kejelekan. Ini yang ditanyakan oleh para sahabat. Sebelum soal itu ada di benak kalian. Jauh sebelumnya sahabat yang tanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tasma'u wa tuti'u lil amir." Kamu tetap harus mendengar dan mentaati penguasamu. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Walaupun punggung kamu dicambuk, walaupun harta kamu dirampas, fasma' wa ati. Tetap dengarkan dan taati penguasa kamu. Bukan dari saya, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sejauh itu. Kalau mau dijabarkan aplikasi riwayat ini, misalkan laqadarahullah, misalkan datang ke tempat Anda, rumah Anda, penguasa kita ini, baik presidennya atau perwakilan presiden, bupati atau kapolres begitu, datang ke rumah Anda, ujuk-ujuk dirampas semua harta benda Anda, tiba-tiba dia memukul Anda, menganiaya Anda, menyiksa Anda, yang bisa Anda ucapkan hanya satu, dipukul. Wah, ya sakit pak, jangan dikira tuh enak, sakit, perih, pedih, menyayat hati. Tapi yang bisa kamu utarakan cuma satu, ketika dipukul kamu hanya mengatakan sami'na wa ta'na. Pukul lagi, sami'na wa ta'na. Dipukul lagi, sami'na wa ta'na. Itu kata Rasul, fasma' wa ati. Dengarkan dan taati penguasa kamu. Harta kamu dirampas, semua diambil. Sik mending pak rumahnya disisakan, rumahnya gak diangkat sama penguasanya. Diambil semua harta kamu. Ketika diambil harta kamu, hanya satu yang bisa kamu utarakan, sami'na wa ta'ala. Kamu melihat mobil BMW-nya antum diangkut, sami'na wa ta'ala. Sedih tuh pak, jangan dikira gembira dia. Sedih, sakit, hati, masya Allah. Tapi yang diizinkan dalam Islam dilafalkan hanya mengatakan sami'na wa ta'ala. Ngelirik lagi, masya Allah. Ngelirik lagi, semua diambil semua. Kamu hanya bisa mengatakan sami'na wa ta'ala. Sami'na wa ta'ala. Sami'na wa ta'ala. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Tasma' wa tuti' wa in duriba dhuhruk wa ukhidha malik. Fasma' wa ati. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla tidak memberi ujian kita dengan seberat itu. Walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, Allah anugerahkan kepada kita penguasa yang tidak sekejam itu. Apakah pernah terjadi di Temanggung? Oh, terlalu jauh. Apakah terjadi di Kedung? Belum ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak. Dan saya yakin tidak sekejam itu penguasa kita. Kalau seandainya seperti itu, dituntut untuk mentaati mereka, apalagi yang tidak sama sekali, maka lebih-lebih lagi kaum muslimin dituntut untuk sami'na wa ta'na kepada penguasanya, selama bukan perkara kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan akan terjadi di tengah-tengah umat beliau du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai di atas pintu-pintu neraka jahannam. Disebutkan dalam riwayat mereka adalah kaum muslimin yang juga bicara dengan lesannya kaum muslimin. Tapi mereka dikatakan sebagai da'i-da'i menuju neraka jahannam. Barang siapa yang mengijabai dakwah mereka akan dilemparkan dalam neraka jahannam. Di sela-sela Rasul menjelaskan tentang adanya fenomena itu, Nabi kita Muhammad SAW memberitakan, saya kunu ba'di umara, akan ada sepeninggalku nanti para penguasa. Wa sayakumu fihim rijalun, dan akan tampil dari penguasa tadi, sosok-sosok penguasa. Qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insin, hati mereka hati setan dalam bentuk jahat manusia. La yahtaduna bihadi wa la yastanuna bisunnati, mereka tidak mengambil petunjukku sebagai petunjuknya, tidak menjadikan sunnahku sebagai sunnahnya. Barakallahu fikum. Itu pemberitaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menggambarkan sosok penguasa yang betul-betul zalim lahir batin. Undang-undangnya bukan undang-undang sunnah. Undang-undangnya bukan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa sekarang, undang-undangnya bukan undang-undang Islam. Penguasanya jahat, penguasanya sadis, penguasanya pengis, hatinya kayak setan. Itu penggambaran yang begitu mengerikan terkait dengan sosok penguasa. Para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in mendengarkan hal yang demikian, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Famadza ta'muruna ya Rasulullah in adrakna dzalik?" Apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah kalau kami mendapati masa penguasa seperti itu? Beliau mengatakan, "Tasma'u wa tuti' wa in dhuriba dhahruka wa ukhidha maluk." Dengarkan dan taati penguasa kamu walaupun punggung kamu dicambuk, walaupun harta benda kamu dirampas. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, ketika para sahabat minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberontak penguasa tadi, beliau mengatakan, "La, tidak boleh kamu berontak penguasa itu, ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan ibadah salat di tengah-tengah kalian." Dia seorang muslim yang mengerjakan ibadah salat di tengah-tengah kalian. Tak terbayangkan penguasa yang semacam itu, kaum muslimin rahimakumullah. Walaupun sesadis itu, sekejam itu, sebengis itu, umat Islam tetap diperintahkan untuk mendengar dan mentaati penguasanya. Ingat dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia seorang yang muslim. Barakallahu. Bagaimanapun kondisi kita, kita suka, kita enggak suka, kita sulit, kita lapang, dalam kondisi aspirasi kita enggak didengarkan, dalam keadaan hak-hak kita enggak dipenuhi, dalam keadaan penguasanya KKN hanya mementingkan kepentingan dia pribadi, memperkaya diri, dia dan kroni-kroninya, walaupun, selama dia masih muslim, dan yang diminta bukan dalam perkara ketaatan, bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, muslimin tetap mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Barakallahu fikum. Seperti itulah bimbingan Islam. Sekali lagi saya katakan, ini pandangan Islam yang saya bacakan hanya ayat dan hadis, dan keterangan para ulama yang menerangkan riwayat di atas. Tidak ada pandangan politik ataupun pandangan yang lain. Acara saya bukan disponsori oleh pihak pemerintah sehingga dikatakan itu ustadznya pemerintah. Tidak. Terus terang saya baru kali ini menginjakan kaki di masjid ini, pertama kali ini. Tapi yang kita sampaikan bimbingan syariat, wajib kita ilmui, wajib kita terima, wajib kita tunjukkan, kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan selera hawa nafsu kita atau tidak. Itulah bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimbingan Allah azza wajalla. Itulah tanda keimanan kita, itulah bukti ketaatan kita kepada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentunya ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin rahimakumullah, banyak hikmah di balik prinsip dan bimbingan ini tadi. Nanti akan disebutkan insyaallah taala. Yang ketiga, bimbingan yang ketiga, sikap yang ketiga yang harus diambil oleh masyarakat muslim terkait dengan penguasanya ialah as-sabru ala jawrihi. Bersabar dalam menghadapi kezaliman-kezaliman penguasa. Bersabar dalam menghadapi kezaliman-kezaliman penguasa. Ini prinsip sekali lagi justru diterapkan ketika menghadapi penguasa yang zalim, bukan penguasa yang adil. diterapkan justru ketika menghadapi penguasa-penguasa yang banyak kekurangan-kekurangannya. Diminta sabar. Disebutkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaih, fa innahu man faraqa al-jama'ata shibra famata famaitatun jahiliyah. Barang siapa yang menyaksikan, yang melihat dari penguasanya sesuatu yang dia benci, yang dia enggak suka, sabarlah menghadapinya. Sebab kata Rasul, barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah penguasa sejengkal saja, lalu dia mati, maka matinya mati jahiliyah. Enggak sabar menghadapi kezaliman penguasa, lalu kudeta, lalu memberontak, lalu mengadakan gerakan separatis, tindakan yang sangat dikecam dalam Islam, tindakan dosa besar, tindakannya orang-orang jahiliyah yang mati dalam gerakan-gerakan semacam itu, dikatakan mati, mati jahiliyah, mati di atas dosa besar seperti orang jahiliyah masa lalu yang tidak memiliki penguasa. Apa kata Rasul? Fal yasfir alaih, hendaklah dia sabar. Perintah Rasulullah SAW, perintah Nabi kita Muhammad SAW. Maka umat Islam harus berusaha kuat melaksanakan perintah Nabinya SAW, bersabar dalam menghadapi kezaliman penguasanya. Makna sabar itu adalah al-habs, menahan diri, memenjarakan diri. Al-habs meliputi tiga perkara. Yang pertama ialah habsul qalbi, yang kedua habsul lisan, yang ketiga habsul jawarih. Menahan diri, menahan hatinya. Jangan sampai menahan hatinya, jangan sampai meyakini penguasanya kafir. Menahan hatinya, jangan sampai meyakini penguasanya kafir, jangan sampai dia mencabut baiatnya dia kepada sang penguasa. Tahan, tetap pada pendirian kamu, dia penguasa kamu, dia pemimpin kamu, imamnya kamu, amirnya kamu, walaupun dia zalim, walaupun dia kejam, walaupun dia bengis, tetap pegang baiatnya kamu tadi. Yang kedua habsul lisan, menahan lesan, jangan sampai lesan ini mengeluarkan kalimat-kalimat yang melanggar syariat. Tahan lesan. Yang dibimbingkan dalam Islam kaum muslimin rahimakumullah, ketika mendapati penguasa-penguasa yang semacam itu, lesan kita digunakan untuk mendoakan kebaikan penguasa. Addu'a lahu bil khair wa taufiqi wal hidayah wassadat, mendoakan kebaikan bagi sang penguasa, mendoakan taufik, mendoakan hidayah, mendoakan diluruskan langkahnya. Ini adalah sikapnya para ulama terdahulu. Bahkan ini merupakan pembeda antara seorang muslim yang betul-betul beriman dengan seorang muslim yang menyimpang. Mohon maaf, terkait dengan lesan dia dengan sang penguasa. Ketika ada seorang muslim yang mendoakan kebaikan untuk penguasanya, didoakan kesolehan, ketakwaan, taufik, hidayah, keadilan, supaya sehat walafiat, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, pertanda dia seorang muslim yang punya iman kepada Allah dan Rasulnya SAW. Tapi ketika ada seseorang muslim yang tidak bisa menjaga lisan, lesanya digunakan untuk menghujat pemerintah, melecehkan pemerintah, mengumbar keaiban pemerintah, membongkar aib-aib penguasa, bahkan digunakan untuk mengkafirkan penguasa atau semisalnya, pertanda dia seorang muslim yang menyimpang jalurnya dari siratul mustaqim. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, pada masa beliau diuji dengan sosok penguasa di tiga generasi kekhilafahan, penguasanya zalim, bahkan penguasanya menyimpang secara ideologi. Beliau termasuk ulama besar kaum muslimin yang dipenjara. Bukan semata-mata dipenjara, disiksa, dianiaya. Selama tiga generasi kekhilafahan. Seret ke istana, disiapkan yang namanya balok bundar dari kayu. Beliau dipasung di sana, tangannya dibentangkan diikat, kakinya dibentangkan diikat. Dalam keadaan seperti ini. Yang langsung mencambuk penguasanya. Diminta untuk menyampaikan ideologi yang menyimpang saat itu terkait dengan Al-Quranul Karim. Beliau menolak. Tetap mempertahankan prinsip yang benar. Dicambuk oleh sang penguasa. Beliau sedikit pun tidak mengucapkan kata-kata jelek. Tidak mengumpat, tidak mencaci maki, tidak melaknat, apalagi mengkafirkan. Beliau hanya mengucapkan kata-kata yang baik. Membaca satu ayat, dua ayat. Diminta lagi untuk menyampaikan ideologi tadi. Beliau menolak. Cambuk lagi. Cambuk lagi. Sampai 18 kali dicambuk. Pingsan beliau. Disebutkan ketika dicambuk yang namanya kulit, yang namanya daging itu mengelupas, bercampur dengan kulitnya. Imam Ahmad itu orang yang kurus. Bukan orang yang gemuk. Orang yang kurus, tinggi. Beliau agak sawo matang. Asmar. Barakallahu. Cambuk, pingsan. Di penjara selama tiga generasi kekhilafahan. Langsung merasakan betapa pedihnya. Betapa pedihnya kebangisan penguasa. Namun ketika beliau dalam kondisi di penjara sadar. Beliau mengutarakan kepada segenap kaum muslimin. Wallahi. Inni la ad'u lahu. Bitaufiqi wassadat fil laili wan nahar wa ana ara dhalika wajiban alayya. Sungguh aku senantiasa mendoakan kebaikan untuk penguasaku ini supaya diluruskan langkahnya oleh Allah Azza wa Jal, diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, diberi kebaikan oleh Allah Azza wa Jal. Saya doakan pagi, siang dan malam, dan saya berpandangan ini merupakan kewajiban aku sebagai masyarakat. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, cucu murid Imam Ahmad. Imam Ahmad punya murid lagi, Al-Barbahari diantaranya. Juga mengalami kondisi penguasa yang zalim. Bukan semata-mata zalim, penguasa yang pendengki, hasid. Disebutkan dalam biografinya kaum muslimin rahimakumullah. Pernah suatu kali Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah sedang berjalan dengan murid-muridnya. Jalan dengan murid-muridnya. Ketika sedang berjalan, beliau bersin. Ting. Karena bersin, mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Murid-muridnya mendoakan beliau, Yarhamukallah. Betul ya? Itu yang disebutkan dalam hadisnya Rasul, hak muslim atas muslim yang lainnya. Kalau dia bersin, membaca Alhamdulillah, doakan Yarhamukallah. Nanti yang bersin mengatakan Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Didoakan oleh murid-muridnya. Nah, suara murid-muridnya beliau ini kedengaran oleh orang pasar. Orang pasar ini kedengaran. Ada suara apa ya? Kok kayak menggema begini? Dijelaskan sama murid-muridnya. Oh, itu tadi barusan Al-Barbahari bersin. Beliau mengucapkan Alhamdulillah. Kami doakan Yarhamukallah. Oh begitu. Semua orang pasar mendoakan Yarhamuhullah. Semoga Allah merahmati beliau. Sak pasar pak menggema, menggaung, sampai kedengaran oleh para polisi-polisi pemerintah ini. Ada kelas itu polisinya. Malah ada suara apa nih kok menggema banget ini. Nah, dikatakan sama orang pasar. Oh, itu tadi Pak Polisi, itu tadi Al-Barbahari lewat. Beliaunya bersin, mengucapkan Alhamdulillah, didoakan oleh murid-muridnya. Kami tanya ya, kami dengar ya, kami doakan semua. Kami mendoakan yarhamuhullah. Pak polisinya, oh begitu, ya sudah. Pak polisi tadi itu semuanya mendoakan yarhamuhullah. Semoga Allah merahmati Al-Barbahari rahimahullah. Kedengaran khalifah, kedengaran presiden, kalau sekarang ya, kedengaran penguasanya. Apa ini? Rame-rame ini. Katanya Pak polisi, Pak presiden atau Pak penguasa, tadi Al-Barbahari lewat. Dikisahkan tadi dia bersin mengucapkan alhamdulillah, didoakan oleh murid-muridnya, kedengaran semua orang pasar, mereka semua mendoakan yarhamuhullah, kedengaran kami. Ya kami doakan juga yarhamuhullah. Tak diduga, tak disangka, ternyata penguasanya marah-marah. Marah-marah, ngamuk-ngamuk. Kata sang penguasa, saya bersin sudah mengucapkan alhamdulillah, tidak ada yang mendoakan saya kecuali satu dua orang. Dia bersin, semua mendoakan. Tangkap dia. Disuruh nangkap itu Al-Barbahari. Beliau dipenjara bolak-balik. Berkali-kali dipenjara. Bahkan ada suatu keputusan dari pihak penguasa untuk menghentikan dakwahnya, menghentikan taklimnya. Beliau mengatakan sami'na wa ata'na, ditaati. Tidak membuka ta'lim sedikit pun. Dalam kondisi yang semacam ini, kaum muslimin rahimakumullah, sudah merasakan langsung bagaimana zalimnya penguasa. Dalam bukunya Syarhus Sunnah, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyatakan, "Wa idza sami'ta ar-rajula yad'u lis-sultani fa'lam annahu sahibus sunnah. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultan fa'lam annahu sahibu hawa." Kalau kamu mendengar ada seseorang yang mendoakan kebaikan kepada sang penguasa, ketahuilah dia adalah ahlu sunnah. Tapi kalau kamu mendengar seseorang yang mendoakan kejelekan atas penguasanya, ketahuilah dialah ahlu bid'ah. Bayangkan, sampai dijadikan sebagai pembeda antara sosok muslim yang baik, sosok ahlu sunnah, dengan orang yang dikatakan menyimpang, sosok ahlul bid'ah, terkait dengan penguasanya. Yang mengatakan ini, yang sudah merasakan kezaliman penguasa. Walaupun dizalimi, disakiti, tetap yang namanya prinsip, prinsip disampaikan. Itu namanya menjaga lisan. Sabar menjaga lisan. Jangan sampai lisan digunakan untuk mengumpat pemerintah, menghujat pemerintah, mengumbar kaiban mereka, apalagi melaknat mereka, apalagi mengkafirkan mereka. Itu namanya enggak sabar. Tahan. Ucapkan kata-kata yang baik, ucapkan doa-doa kebaikan untuk sang penguasa. Bisa kita bayangkan kaum muslimin rahimakumullah, kalau semua umat Islam dari Sabang sampai Merauke mendoakan kebaikan untuk penguasa kita sekarang ini, maksud enggak ada yang makbul. Maksud enggak ada yang makbul. Di tengah-tengah kita banyak para kiai, banyak para alim ulama negeri, banyak para dai, banyak para mubalig, banyak orang soleh dari Sabang sampai Merauke mendoakan penguasa. Masa enggak ada yang makbul? Insyaallah ada yang makbul. Ketika Allah makbulkan doa rakyat ini, bukan masyarakat yang merubah. Tapi Allah Azza wa Jalla yang maha kaya, yang maha kuasa, yang maha segala-galanya, dengan begitu mudahnya akan merubah sang penguasa tadi. Ya mungkin kamu anggap begini, begini, begini, akan berubah dengan sekejap. Berubah menjadi penguasa yang adil, penguasa yang soleh, yang bertakwa kepada Allah. Luar biasa. Kesolehan penguasa, kebaikan bangsa dan negara. Dan ketika penguasa mendengar umat Islam dari Sabang sampai Merauke mendoakan kebaikan untuk beliau, akan tersanjung, akan berterima kasih, akan merasa luar biasa. Beliau didoakan satu orang kiai saja luar biasa senangnya. Nah, apalagi didoakan semua muslimin dari Sabang sampai Merauke, akan merubah opini masyarakat muslim. Bukan masyarakat arogan, bukan masyarakat separatis, bukan masyarakat yang gaya-gaya preman, tapi masyarakat yang arif, yang bijak, yang baik, yang soleh, yang memiliki budi pekerti yang luhur. Merubah opini. Dan seperti itulah memang yang dibimbingkan oleh para ulama kita, mendoakan kebaikan bagi penguasa. Yang namanya safar habsul jawarih, menahan diri, menahan anggota badan kita ini, tidak melakukan aksi-aksi, tindakan-tindakan yang melanggar syariat. Tahan. Diajak orang untuk melakukan gerakan separatis, maaf, saya diperintahkan untuk sabar. Di antara mana sabar, saya harus menjaga anggota badan saya jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang melanggar agama. Gerakan separatis itu pemberontakan, penguasa dikecam dalam Islam. Saya gak mau ikut. Digoda dengan apapun, mohon maaf, ini prinsip agama. Diajak orang untuk melakukan aksi-aksi menyerang pemerintah, ayo, itu pos polisi terpanggil gitu, sikap baik. Mohon maaf, itu tindakan yang menyalahi aturan dan melanggar agama. Prinsip yang diajarkan Nabi kita Muhammad, faliyasbir alaih. Kalaupun penguasa kita ada yang kurang, ada yang salah, diminta untuk bersabar. Di antara makna sabar ialah menahan diri, jangan sampai melaksanakan aksi-aksi yang melanggar aturan yang ada dan melanggar agama. Tindakan Anda melanggar agama, melanggar aturan, hati-hati, ancamannya keras. Kalau Anda mati, Anda mati ya mati jahiliyah. Tidak ikut. Demikian terus. Itu namanya sabar. Itu perintah Rasulullah SAW. Maka kita lakukan dengan dorongan iman, dorongan keislaman kita kepada Allah, kepada Allah Azza wa Jalla. Di sisi yang lain, kaum muslimin rahimakumullah, umat Islam diperintahkan dan diwajibkan untuk memuliakan penguasanya, menghormati penguasanya, mendudukkan penguasanya pada kedudukannya semestinya. Mereka manusia biasa, betul. Tetapi mereka ini adalah sosok manusia yang diberi amanah oleh Allah Azza wa Jal sebagai penguasa kita. Maka wajib kita muliakan, wajib kita hormati. Dia punya hak yang sangat tinggi. Itu disebutkan dalam banyak riwayat. Seperti yang saya bacakan di atas. As-sultanu dhillullahi ta'ala fil ard. Faman akramahu akramahullah. Waman ahanahu ahanahullah. Yang namanya penguasa adalah naungan Allah di muka bumi ini. Maka barang siapa yang memuliakannya, Allah akan muliakan dia. Barang siapa yang menghinakan penguasa, akan hinakan dia. Dijelaskan oleh Al-Imam Sahl Ibnu Abdillah Tustari rahimahullah, disebutkan dalam tafsir Qurtubi. Al-Qurtubi secara madhab atau Malikiyah. Katanya Sahal ibn Abdillah Tusturi rahimahullah, la yazalun nasu bi khairin ma'azzamu sultana wal'ulama, fa'in azzamu hadaini aslahallahu dunyahum wa ukhrahum, wa'in istakhafu bi hadaini afsatu dunyahum wa ukhrahum. Kata beliau, umat manusia, masyarakat ini akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka memuliakan penguasanya dan ulamanya. Kalau ulama jangan tanya. Itu secara umum di negara kita, kaum muslimin sudah memiliki jiwa yang sangat tinggi, hormat kepada para ulamanya. Yang kita bahas para umara. Kata beliau, umat manusia, masyarakat ini akan senantiasa dalam kebaikan selama memuliakan, mengagungkan umaranya dan ulamanya. Bila mereka mengagungkan dua kelompok ini, dua pihak ini, maka Allah akan perbaiki dunia mereka dan akhirat mereka. Memuliakan penguasa membawa kemaslahatan dunia, memuliakan ulama membawa kemaslahatan akhirat. Tapi kalau mereka merendahkan, menghinakan dua pihak ini, maka akan rusak dunia mereka dan akhiratnya mereka. Diminta untuk memuliakan penguasanya, barakallahu fikum. Qaum muslimin rahimakumullah, ini semua adalah poin-poin yang global yang disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan sikap rakyat kepada para penguasanya. Di antara bimbingan yang paling indah yang disebutkan dalam Islam terkait dengan sikap rakyat pada penguasanya adalah ada'ul ibadati ma'al umara, melaksanakan, melakukan ibadah-ibadah bersama dengan penguasanya. Di sana ada beberapa macam ibadah. Pelaksanaan ibadah itu dinyatakan sah ketika ada izin penguasa, atau bersama penguasa, atau dengan sepengetahuan penguasa, diserahkan kepada pihak penguasa. Saya sebutkan secara global. Yang pertama ialah pelaksanaan ibadah haji harus legal dengan jalurnya pemerintah. Yang kedua, amalan jihad fisabilillah, ketika melaksanakan jihad, berperang melawan orang-orang kafir, harus bersama dengan penguasa, bersama dengan bendera penguasa atau seizin penguasa. Tiga, pelaksanaan jamaah dan jumat, salat jamaah, jumat dengan penguasa atau dengan seizin penguasa, dikerjakan di masjidnya masing-masing. Barakallahu. Al-Idaid, pelaksanaan dua hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, dengan isbatnya para penguasa, dengan keputusannya penguasa, bersama dengan para penguasa. Kemudian yang lainnya lagi yang mereka sebutkan ialah daf'uz zakawat, penyerahan harta zakat, harta sedekah, diserahkan kepada penguasa atau kepada pihak-pihak yang diizinkan pihak penguasa. Barakallahu fikum. Mereka juga menyebutkan semacam qunut nazilah, semacam istisqa, minta hujan. Itu semuanya dengan SK pemerintah. Dan diantaranya adalah ketika menegakkan hukum-hukum had, yang dibahasakan sekarang penegakan hukum syariat, hukum-hukuman had sesuai dengan bimbingan agama, itu yang eksekusinya pemerintah. Eksekusi hukuman mati, pemerintah. Eksekusi ini, itu, pemerintah. Itu semuanya pemerintah atau yang diizinkan oleh pihak pemerintah. Ini semuanya kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama, untuk menggambarkan kepada kaum muslimin secara khusus dan kepada umat manusia secara umum, bahwasanya kaum muslimin selalu bersama dengan penguasanya. Kaum muslimin selalu menjaga persatuan, keutuhan bangsa dan negara dengan beribadah bersama-sama dengan penguasanya. Yang disebutkan tadi itu ibadah, ibadah besar yang melibatkan banyak pihak, banyak orang. Barakallahu fikum. Terutama haji, terutama jihad, terutama puasa, Idul Fitri, Idul Adha. Maka akan muncul syiar Islam yang lebih besar lagi ketika dikerjakan dengan para penguasanya. Barakallahu fikum. Mungkin yang bertanya-tanya, terus apa tidak ada langkah yang lain menghadapi penguasa-penguasa yang zalim seperti itu? Masa muslimin seakan-akan kok lemah begitu? Seakan-akan kok kemudian sendiko dawuh mawon? Kata penguasa, "Jih, Pak. Samina wa atona, Pak." Masa segitunya? Muncul. Masa tidak ada upaya-upaya untuk membenahi para penguasa? Masa tidak ada upaya-upaya untuk memberikan masukan-masukan kepada pihak penguasa? Kok seakan-akan membiarkan penguasa dalam kezalimannya? Jawabannya adalah tentu tidak. Umat Islam tidak sedikit membiarkan kezaliman penguasa. Tapi yang dilakukan oleh umat Islam adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Mohon maaf, ini bukan promo Pegadaian ya. Menyelesaikan problematika yang ada dengan cara-cara syar'i yang tidak memunculkan permasalahan. Ketaatan kepada pihak penguasa. Ketaatan kepada pihak penguasa. Bersabar dalam menghadapi kezaliman penguasa. Besar kemaslahatannya. Ini upaya untuk meredam semua gejolak, ditenangkan terlebih dahulu kaum musliminya. Sabar, sabar, sabar. Ingat prinsip, dengarkan dan taati penguasa. Tenang, tenang, tenang, tenang. Bagaimana mungkin kita bisa menyampaikan sebuah solusi kalau yang lainnya sudah pada rame? yang ini menghujat, yang ini mencaci maki, yang ini mengkafirkan, yang ini ngebom, yang ini membunuh, yang ini menyerang. Bagaimana mungkin mencari solusi? Kalau demikian keadaannya, ya harus mencari solusi menenangkan masyarakat dahulu. Belum menyelesaikan solusi yang terkait dengan penguasa. Kalau demikian keadaannya, bikin gawe penguasa lagi, merepotkan mereka lagi, dan pada umumnya membuat mereka akan berani, akan semakin marah dengan masyarakat yang ada. Ketenangan dulu, tenang, sabar. Ingat prinsip, dengarkan dan taati penguasa. Sabar. Hormati penguasamu, bagaimanapun juga penguasa kamu, besar tanggung jawab dia di pundak beliau. Terlalu banyak positifnya yang antum merasakan selama ini, wahai rakyat yang ada. Jangan hanya pandai melihat borok-boroknya tok. Sisi positifnya kamu pandang, kamu ambil. Jalan raya lalu lintas, masya Allah, di seluruh Indonesia raya ini rapi, teratur, masya Allah, bagus. Hal-hal yang lain-lainnya terkait dengan kemaslahatan umum, rapi, teratur. Itu diingat-ingat baik-baik. Sudah, suruh sabar. Solusi yang pertama, doakan penguasa kamu. Itu sebuah solusi. Doakan penguasa kamu. Muslimin itu punya senjata yang sangat ampuh. Namanya doa. Silahul mu'min, doa. Lebih tajam daripada pisaunya kamu, gobangnya kamu, parangnya kamu. Lebih menghujam daripada pistolnya kamu. Yang ini tidak boleh, hukumnya haram. Yang ini diizinkan dalam syariat. Dan lebih tajam. Solusi. Dalam keadaan umat Islam di tempatnya masing-masing, di masjidnya masing-masing, di musholanya masing-masing, di rumahnya masing-masing, mengangkat tangan dia kepada Allah Azza wa Jal, mohon doa kebaikan bagi penguasanya, kesolehan bagi penguasanya, taufik, hidayah bagi penguasanya. Itu solusi. Tidak pakai rami. Tidak pakai rami. Dan yang berikutnya, memang ada solusi yang berikutnya, kaum muslimin rahimakumullah, dalam Islam pasti wajib dan harus ditegakkan yang namanya nahi mungkar. Ditegakkan yang namanya menasihati penguasa. Itu otomatis. Bahkan itu merupakan prinsip agama. Nabi kita Muhammad mengatakan dalam sabdanya, dalam Sahih Muslim, dari sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah menasihati. Satu di antaranya menasihati penguasa-penguasa kalian. Itu pasti. Itu pasti. Tapi ingat, dalam Islam kaum muslimin rahimakumullah, ada aturan-aturan tertentu yang wajib diperhatikan oleh kaum muslimin dalam menasihati para penguasa. Inilah yang membedakan umat Islam yang punya adab, umat Islam yang punya akhlak, umat Islam yang punya iman dengan yang tidak. Ketentuan yang pertama ialah ketika menasihati, menegur penguasa, tidak boleh di depan halayak ramai. Menasihati penguasa harus langsung di depan beliau. Datang langsung kepada beliaunya, telepon langsung beliaunya, chattingan langsung dengan beliaunya, kirim surat langsung kepada beliaunya. Datang langsung kepada beliaunya. Bisa kamu seorang diri, itu yang paling afdal, atau Anda panggil tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama yang punya pengaruh. Ziarahi itu penguasa, ketemu langsung dengan mereka, sampaikan semua nasihat kepada beliau di hadapan beliaunya saja. Itu disebutkan dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Asim dalam kitab Sunnah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yansaha li sultanin fala yubdihi alaniyatan." فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ وَيَخْلُوْ بِهِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ وَإِلَّا فَقَدْ أَدَّمَهُ وَعَلَيْهِ. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang hendak menasihati penguasa, jangan ditampakkan terang-terangan, jangan di depan halayak ramai, pegang tangannya, pegang tangan penguasa, menyendiri berdua dengan penguasa sampai ke nasihat. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, dia sudah melaksanakan tanggung jawab dia sebagai rakyat menasihati penguasa. Sadarnya Rasul, bimbingannya Rasul ini, dan besar kemaslahatannya. Siapapun orangnya, termasuk kita-kita ini, kalau ada orang yang menasihati kita di depan umum, kita bakal marah. Ya, ya. Kita salah. Ujuk-ujuk ada yang tampil di mimbar. Kaum muslimin, rahimakumullah, ada Pak Fulan. Namanya begini-begini-begini, dia orang jahat. Dia gini-gini-gini-gini, wah dihabisi Anda di mimbar umum. Kira-kira Anda akan mengatakan, "Nggih, Pak, kula salah, Pak." Apa? Ini orang gak punya adab. Mestinya kan datang ke rumah saya, sampaikan sama saya langsung. Kok bisa-bisanya dia di depan banyak orang mengatakan seperti itu? Itu namanya melucuti saya, menelanjangi saya namanya itu. Itu bukan namanya nasihat. Itu namanya membongkar kaifan saya. Itu baru Anda. Dan siapa Anda? Ini seorang penguasa yang dimuliakan dalam Islam, yang punya kekuatan, yang punya kekuasaan dalam negaranya. Barakallahu fiik. Sehingga sembunyi-sembunyi. Ketika sembunyi-sembunyi dan penguasa itu marah, tidak menerima nasihatnya kamu, cuman kamu saja yang jadi korban. Jangan mengorbankan masyarakat yang lain. Itu namanya pemberani, kata Rasulullah SAW. Afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal, kata Rasul, ucapan yang hak, ucapan yang benar di sisi penguasa yang zalim. Jihadnya kamu. Barakallahu fikum. Itu jentel namanya. Laki-laki yang pemberani. Dan itulah yang diajarkan dalam Islam, kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga nasihat itu masuk dengan tanpa memunculkan hiruk pikuk, dengan tanpa memunculkan keramaian, kegaduhan dan segala macamnya. Pak polisinya juga enggak capek-capek kerja sebagaimana biasanya, enggak perlu mengerahkan ribuan massa untuk menenangkan massa yang ada dalam rangka untuk menasihati pemerintah. Yang aktivitas secara umum juga leluasa, enggak ada masalah apa-apa. Dalam keadaan masukan sudah masuk ke penguasa, nasihat masukan terus demikian dari dalam. Saking winking, Pak. Terus begitu. Itu bimbingannya Rasul. Yang kedua ialah tidak diperbolehkan menasihati penguasa dengan senjata. Tidak boleh menasihati penguasa dengan aksi-aksi. Menasihati penguasa hanya dengan kalam, dengan ucapan lesan, itu pun sendiri-sendiri. Itu pun apa? Itu pun sembunyi-sembunyi. Ini prinsip. Dalam rangka menasihati penguasa, mengerahkan massa ribuan orang, jutaan orang, itu bukan cara-cara Islam. Mengganggu ketertiban umum, bikin capek pak polisinya, garapan baru lagi dan segala macamnya, rawan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang jelek, rawan kisruh dan segala macamnya. Dan yang paling penting, dalam pandangan Islam enggak diizinkan. Dan saya pun yakin, seyakin-yakinnya penguasa pun sesungguhnya juga enggak ridho dengan aksi-aksi yang semacam itu. Jimatan. Ya, walaupun diizinkan secara peraturan undang-undang yang ada, tapi dari hati yang paling dalam dan terlontar dari ucapan-ucapan penguasa kita, gak ridho. Nyatanya, coba angkat, nah, jangan berangkat, gak usah diadakan dan segala macamnya. Itu kan gak ridho namanya itu. Dalam pandangan Islam, gak diizinkan. Apalagi dengan membawa senjata. Dia bawa pisau, dia bawa golok, dia bawa parang, dia bawa apa gitu, sampai ngacung-ngacungkan begini dalam rangka katanya menasihati penguasa. Ini berbahaya. Ini gerakan-gerakan yang mengerikan dalam Islam, gak diizinkan. Dalam pandangan Islam, tindakan semacam itu atau tindakan sebuah sekte kuno tapi sekarang masih eksis, yang sekarang diperangi oleh penguasa kita, namanya sekte Khawarij, yang dikenal sekarang dengan tindakan terorisme. Barakallahu fiik. Dikecam dalam Islam. Silakan menasihati, silakan menegur, ada wadahnya, ada tempatnya, langsung pada pihak penguasa atau yang disiapkan oleh pihak penguasa, sampaikan aspirasi kepada yang berwajib, akan sampaikan kepada pihak penguasa kita. Target kita hanya satu, menyampaikan aspirasi, menyampaikan teguran, menyampaikan nasihat. Selebihnya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh lebih daripada itu, barakallahu. Bisa kamu sendiri, bisa kamu datang bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat menemui pihak penguasa, sampaikan aspirasi, terima alhamdulillah, tidak, selesai tanggung jawab Anda, dan selebihnya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dari cara-cara ini kaum muslimin rahimakumullah, yang kita harapkan adalah barokah menjalankan bimbingan Islam dalam berbangsa dan bernegara. Kalau dapat barokahnya itu minallah, dari Allah Azza wa Jal, bukan dari masing-masing kita. Allah mengatakan dalam firman-Nya, tegas menyatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak akan merubah kondisi suatu kaum sampai Allah merubah sampai mereka merubah kondisi mereka sendiri-sendiri. Maka kesimpulannya kaum muslimin rahimakumullah, sikap masyarakat muslim secara khusus kepada penguasanya ialah mengimani, mengikrarkan, meyakini penguasa yang ada sekarang ini sebagai penguasa muslimin. Entah kamu kasih nama khalifah, amirul mu'minin, amir, sultan, penguasa, atau presiden, yakinilah sebagai penguasa kalian. Dengarkan dan taati perintah-perintah, arahan-arahan beliau dalam semua hal, dalam semua perkara, selain dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Ketika dalam perkara maksiat, jangan ditaati yang satu ini, taati dalam perkara-perkara yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik terkait dengan perkara duniawiyah atau dalam perkara ukhrawiyah. Sabarlah dalam menghadapi kezaliman para penguasa. Doakan kebaikan untuk mereka semua. Jangan menghujat, jangan mencela, jangan menghina, jangan mencaci maki, jangan melaknat, apalagi mengkafirkan mereka. Itu merupakan tindakan seorang muslim yang melenceng dari siratul mustaqim. Kemudian hormati mereka, muliakan mereka sebagaimana Allah memuliakan mereka. Dan jangan lupa tegur mereka, nasihati mereka, ingkari kemungkaran-kemungkaran mereka, tapi dengan cara-cara yang syar'i. Jangan di hadapan halayak ramai dinasihati secara sembunyi-sembunyi, langsung kepada beliau, telepon langsung kepada beliau, WA langsung kepada beliau, semuanya langsung kepada beliau. Kemudian jangan menggunakan senjata, jangan menggunakan aksi, tapi menggunakan kalimat-kalimat teguran yang langsung disampaikan kepada beliaunya, bukan menggunakan perantara masyarakat. Barakallahu fikum. Dan yang paling penting adalah kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah memberikan keberkahan kepada segenap kaum muslimin ketika mereka semua melaksanakan bimbingan-bimbingan Islam terkait dengan bangsanya, terkait dengan penguasanya. Barokah akan datang ketika umat Islam betul-betul dengan sepenuh hati, dengan seikhlas hati menjalankan prinsip-prinsip tadi. Barokah minallah. Allah akan dengan mudahnya merubah semua keadaan menjadi yang lebih baik lagi, lebih aman, lebih sejahtera dari yang sudah-sudah. Barakallahu fikum. Ingat baik-baik ayat tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah keadaan diri-diri mereka sendiri. Kita mulai dari diri kita masing-masing selaku warga negara Indonesia Raya ini, selaku masyarakat, kita perbaiki keadaan diri kita. Kita jadi hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang mentaati penguasanya. Dimulai dari kita masing-masing, diteruskan keluarga kita, family kita, tetangga kita, warga kita, masyarakat kita, dan terus ke bangsa dan negara kita. Kalau semua umat Islam demikian keadaannya, insyaallah ta'ala negeri akan aman, akan sejahtera, akan damai, akan muncul kebahagiaan dunia, kebahagiaan agama, ketenteraman dalam melaksanakan aktivitas duniawi atau agama, dan berujung kepada ridhonya Allah Azza wa Jal, maghfirah dari Allah Azza wa Jal, pahala dari Allah Azza wa Jal, barakah dari Allah Azza wa Jal. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah, kesalehan, ketakwaan, kebaikan, kesehatan kepada penguasa kita, presiden kita, dan segenap jajaran-jajaran yang ada dari mulai atas sampai Pak Lurah kita. Semoga Allah berikan taufiknya kepada mereka semua, hidayahnya kepada mereka semuanya, kesehatan kepada mereka semua, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemampuan dan kesempatan yang bagus, kemampuan yang baik menjalankan pemerintahan mereka dengan baik pula. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya utarakan dalam kesempatan kali ini. tepat jam 11 menjelang zuhur kita selesai menyampaikan tema kita, semoga bermanfaat. Dan biar ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.